Jemari bergetar, tatap mata pun lelah. Dan bila kaki melangkah semakin perlahan, tak pernah kau merasa letih. Malah senyum lembutmu tetap kau berikan. Dari waktuku ditimang hingga sampai saat ini, begitu banyak cinta kau taburkan, lebih dari bintang di langit. Begitu luhur ilmu kau tanamkan, mengisi jiwaku untuk bekal hidup ini. Begitu dalam laut di samudra, sedalam perhatian untukku. Begitu tinggi burung di angkasa, tak lebih tinggi dari rasa hormatku pada dirimu. Tempatkan namamu di atas segalanya, terukir dalam hati ini. Malah senyum tetap kau berikan. Dari waktuku ditimang hingga sampai saat ini, begitu banyak cinta kau taburkan, lebih dari bintang di langit. Sound.